wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Al-Muyassar. Namun sebelum kita lanjutkan pada pembahasan setelahnya, di sini saya akan kembali menjelaskan secara menyeluruh dari bab al-i'rab dan al-bina. Dengan penjelasan setelah ini, mudah-mudahan dari apa yang kemarin masih mengganjal dan belum difahami bisa difahami dengan baik. Secara ringkas kita jelaskan, mengulang dari al-i'rab wal bina. Yang pertama adalah al-i'rab. Al-i'rab yaitu perubahan harokat akhir kata, atau proses perubahan harokat akhir kata yang disebabkan karena amil atau penyebab perubahan akhir kata tersebut. Contohnya, al-baitu al-baitu ketika dimasuki fi menjadi fil fil baiti. Yang di sini berharokat dhammah setelah dimasuki fi berharokat kasrah. Yang dimaksud dengan bina itu adalah perubahan ini dari i'rab. Yang dimaksud dengan i'rab itu adalah perubahan dari dhammah menjadi kasrah yang disebabkan karena amil. Sehingga dalam pembahasan i'rab, bukan mu'rab ya, dalam pembahasan i'rab kita terfokus ke perubahannya, tidak terfokus ke kata perkatanya. Kita fokus ke perubahan dari dhammah menjadi kasrah atau nanti menjadi fathah. Inna al-baita, inna al-baita. Dhammah, kasroh, dan fathah. Nah, inilah yang dimaksud dengan i'rab. Perubahan ini, perubahan. Sekali lagi, jangan terfokus ke kata perkatanya, namun fokuslah kepada perubahan ini. Ini yang dimaksud dengan i'rab. Nah, sekaligus kita sebutkan kata yang mengalami i'rab, yakni perubahan ini disebut dengan mu'rab. Kata yang mengalami i'rab, dia adalah mu'rab. Sehingga apa itu mu'rab? Dan ini yang paling bawah ya kan? Yang paling bawah, mu'rab adalah kata yang mengalami perubahan akhir harokat yang disebabkan karena amil yang masuk padanya. Sehingga i'rab atau mu'rab adalah kata yang mengalami i'rab. Atau mu'rab adalah kata yang mengalami perubahan harokat akhir kata. Nah, sehingga kata yang mengalami i'rab yang bisa berubah-berubah harokatnya, berarti kata tersebut adalah mu'rab. Kalau i'rab kita fokusnya ke perubahan akhir kata, adapun mu'rab itu adalah katanya, al-bait, al-bait, al-bait. Kalau kita contohkan di sini seandainya al-masjidu kemudian dimasuki fi menjadi fil masjidi, ya kan? Kemudian dimasuki inna berubah menjadi innal masjida. Yang dimaksud dengan i'rab ini, perubahan ini. Adapun kata yang mengalami perubahan harokat ini disebut dengan mu'rab. Bisa dipahami, Ikhwan? Salah ya. Jadi kalau kita apa itu i'rab? I'rab ini perubahannya, harokatnya. Kalau mu'rab apa? Mu'rab adalah kata yang mengalami perubahan tersebut. Sampai sini dipahami, Ikhwan? Salah ya. Nah, adapun bina dan nanti hubungannya dengan mabni adalah sebalik lawan dari i'rab dan mu'rab. Kalau albina itu adalah keadaan akhir kata yang apa? Keadaan akhir kata dengan satu keadaan yang tidak mengalami perubahan. Kita contohkan seperti hada. Kita contohkan seperti hada. Meskipun dimasuki fi, maka dia akan selamanya hada. Ya kan? Meskipun nanti dimasuki inna, dia tetap hada. Tetap hada. Nah, kalau i'rab dan mu'rab sudah. Sekarang kita berpindah ke bina dan mabni. Al-bina, al-bina itu adalah luzumu, kalau disebutkan di sini, luzumu akhiril kalim halatan wahida. Bina adalah menetapnya, tetapnya harokat akhir kata dengan satu keadaan. Yaitu dengan satu harokat. Seperti hada di sini, harokat fathah. Atau sebenarnya di sini sukun ya. Kita mudahkan saja fathahnya. Ketika dimasuki fi, tetap dia fi hada. Tidak berubah menjadi fi hadhi. Ketika dimasuki inna, juga inna hada. Atau perhatikan, kalau pada yang di atas, ketika fi menjadi kasroh. Ketika inna menjadi fathah. Adapun hada, ketika ada fi, tetap hada. Ketika ada inna, tetap hada. Berarti kata hada ini, keadaannya, harokat akhirnya, dia tidak berubah-berubah. Nah, tidak berubahnya itu disebut dengan bina. Tidak berubahnya disebut dengan bina. Adapun katanya, kata per kata, yang tidak mengalami perubahan akhir kata, harokatnya ini disebut dengan mabni. Sama seperti i'rab dan mu'rab. Kalau mu'rab adalah kata yang mengalami i'rab, adapun mabni adalah kata yang mengalami berkeadaan bina, yaitu kata yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Ini mabni, sehingga dia berlawanan. Kalau mu'rab adalah kata yang berubah-berubah akhir katanya, harokat akhirnya, yang disebabkan karena amil yang masuk padanya. Adapun mabni adalah kata yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Meskipun dimasuki amil. Meskipun dimasuki apa fi ataupun amil-amil yang lainnya. Dia tidak bisa berubah. Tapi di sini paham, Ikhwan? Hah? Iman? Salah ya? Baik, ini antara i'rab, mu'rab, bina, dan mabni. Sekarang, kalau ditinjau dari i'rab, pembagiannya disebutkan di situ i'rab terbagi menjadi 4, iya kan? Ada rafa, ada nasab, ada khafat atau jer, ada juga jazm. Ada 4 ini. Bagian atau macam-macam i'rab. Dan macam-macam i'rab untuk mengetahui ini rafa, ini nasab. Suatu kata, kemarin kan sudah kita sebutkan, kata di dalam bahasa Arab itu tidak akan lepas keadaannya dari salah satu dari 4 pembagian ini. Ketika kita menyebutkan Muhammadun, Muhammadun, dengan kata Muhammadun, ini keadaannya itu tidak akan lepas, bisa jadi dia rafa, nasab, khafat, ataupun jazm. Tidak ada pilihan lain, hanya salah satu dari 4 pilihan ini. Karena i'rab hanya terbagi menjadi 4. Hanya saja nanti untuk mengetahui oh ini rafa, oh ini nasab, oh ini khafat, oh ini jar atau oh ini jazm. Ini ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya yang akan dibahas setelahnya nanti. Nah, di antara tanda rafa adalah dhamma. Di antara tanda rafa adalah dhamma. Sehingga ketika kita mendapati satu kata berharokat dhamma, berharokat dhammah, oh berarti dia rafa. Yaitu tandanya adalah dhammah. Oleh karenanya di situ contoh rafa disebutkan apa? Baitun, rajulun, kitabun. ya kan? Baitun, rojulun, kitabun. Oh, ini rofa, tandanya adalah doma. Tandanya apa lagi? Nanti akan disebutkan. Adapun salah satu contoh tanda nasab adalah fathah. Sehingga kalau kita seandainya di sini, tiga ini, mana yang kita dapati berharokat fathah dari tiga contoh ini? Mana? Innal baita. Oh, berarti baita ini rofa. Apa nasab ya, apa? Nasab. Kenapa? Karena ada tandanya fathah. Dia jelas, dia pasti menduduki salah satu dari pembahagian i'rab tersebut. Pasti dia menduduki salah satu pembahagian dari i'rab. Apakah itu rofa atau nasab atau nanti khabat? Contohnya ini, iya kan? Contohnya ini berarti khabat. Atau nanti pada kata kerja atau fi'il disebut dengan jasm. Pasti itu. Pasti itu. Kalau ada pertanyaan lagi, apa dari mana kita mengetahui ini rofa, oh ini nasab, ini jar, nanti itu pembahasan setelahnya. Ada tanda-tandanya. Dengan tanda tersebut, kita mengetahui, oh ini rofa, oh ini nasab, oh ini khafat, oh ini jazm. Ada tanda-tandanya. Kalau kita sebutkan ini salah satunya saja. Salah satunya. Kalau jazm, di situ disebutkan salah satu tandanya adalah sukun. Ya kan? Seperti contoh di situ, lam yaktub. Dia tidak menulis. Oh, yaktub, berarti ini jazm. Apa tandanya? Oh, itu ada sukunnya. Ya kan? Atau contoh lain, liyaskut. Diamlah. Oh, ini juga adalah jazm. Apa tandanya? Itu ada sukunnya di belakang. Ya kan? Atau contoh lain, la tajlis. Jangan engkau duduk. Jangan engkau duduk. Ini juga jazm. Apa tandanya? Tandanya adalah sukun. Tandanya adalah sukun. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan, kenapa disukun? Nah, nanti ada pembahasannya sendiri. Yang jelas kita fokus ke pembagian i'rab ada 4. Rafa, nasab, khafat atau istilah lainnya jar dan yang keempat adalah jazm. Nah, sekarang adalah pembagian mu'rab. Kembali ke mu'rab ada di situ Safan sebelumnya sebelum ke marfu atau mahfud dan lainnya. Pada pembahasan isim di situ kan pembagian i'rab ada 4. Ya kan? Rafa, nasab, khafat, dan jazm. Kalau kata benda, itu hanya mengalami 3 keadaan. Kata benda. Rafa, nasab, dan khafat. Kata benda tidak mengalami jazm. Kalau kata benda, oleh karena disebutkan di situ, walil asma'i min dhalika raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Bagian isim, dari pembagian-pembagian i'rab itu hanya rofa, nasab dan khafat. Wala jazma fiha. Dan tidak ada jazm pada kata-kata benda. Adapun kata kerja yang disebut dengan fi'il, itu juga 3. Yang pertama adalah rofa, nasab dan jazm. Dan tidak ada khafat, tidak ada jer pada kata kerja. Jadi kata benda hanya 3. Adapun kata kerja juga 3. Namun perbedaannya, kalau kata benda mengalami khafat, kalau kata kerja mengalami jazm. Kata benda tidak ada jazm, kata kerja tidak ada khafat. Nah, ini pembagian-bagiannya. Oleh karenanya kalau isim ini saja, rofa, khafat, nasab. Ya kan? Tidak ada fil bayit, di sukun tidak ada. Kenapa? Karena kata benda tidak ada sukun atau tidak ada jazm padanya. Contoh yang kedua, al-masjidu fil masjidi innal masjidah. Hanya 3 ini saja. Hanya 3 ini saja. Pembagian atau bagian-bagian dari kata benda dan bagian-bagiannya dari kata kerja. Nah, kembali tadi ke rofa. Ke rofa. Untuk masalah fi'il, nanti pada bab-bab setelahnya akan dibahas. Akan dibahas. Kembali ke isim sekarang. Kembali ke isim. Kalau tadi isim hanya memiliki 3 keadaan, rofa, khafat, dan nasab, ya kan? Atau rofa, nasab, khafat. Contohnya melalui papan tulis di sini, rofa, khafat, dan nasab. Kalau dengan tandanya, salah satu tanda masing-masing dari keadaan i'rab, kalau rofa tandanya dhamma, kalau khafat tandanya kasrah, kalau nasab tandanya fathah. Nah, kaitannya nanti dengan pembahagian i'mu'rab. Mu'rab di situ ada 3, marfu, mansub, dan majrur mahfud. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan marfu? mansub dan majrur atau marfu'. Yang dimaksud dengan marfu' adalah kata benda yang berkeadaan rofa'. Ini yang dimaksud. Keadaan atau kata benda yang berkeadaan rofa'. Contoh kan, dari tiga kata ini, al-bait, fil-bait, dan inal-bait, mana yang kita ketahui rofa', ikhwan? Dari al-baitu, fil-baiti, dan inal-baita, mana yang rofa'? Hah? Yang mana? Al-baitu. Tandanya apa? Tandanya adalah dhamma. Iya kan? Tandanya dhamma. Berarti, kata yang mengalami keadaan rofa' itu disebut marfu'. Kata yang mengalami rofa', berkeadaan rofa', itu disebut dengan marfu'. Contohnya di sini adalah al-bait. Oh, berarti al-baitu ini adalah marfu'. Kenapa? Karena dia berkeadaan rofa'. Apa tandanya? Tandanya adalah dhamma. Jadi paham, ikhwan? Hah? Jadi rofa' itu tandanya, apa namanya? Keadaannya. Sama seperti i'rab dan mu'rab tadi, iya kan? Kalau i'rab itu hanya perubahannya, adapun katanya disebut dengan mu'rab. Adapun sekarang rofa' kaitannya dengan marfu'. Jadi pasangan, kalau kita pasang-pasangkan, iya kan? Kalau kita pasang-pasangkan i'rab, al-i'rab ini pasangannya dengan al-mu'rab. Maksudnya apa? Kalau kata mengalami i'rab berarti dia mu'rab. Atau dibalik, mu'rab adalah kata yang mengalami i'rab, perubahan harokat akhir kata. Kalau al-bina pasangannya apa, ikhwan? Al-mabni. Al-mabni. Adapun rofa, ar-rofu, pasangannya dia marfu. Nah, kalau nasab, pasangannya mansub. Pasangannya mansub. Ini pasang-pasangannya, Ivan ya. Jadi tidak mungkin kalau oh ini tanda rofa, oh nah ini oh kita mendapati oh ini dhamma, berarti dia rofa. Terus kata bendanya on mansub. Oh, tidak mungkin. Kalau kita mengatakan, oh ini tanda rofa, oh berarti dia marfu. Karena apa? Karena pasangannya seperti itu. Kalau rofa, pasti marfu. Kalau nasab, pasti mansub. Kalau yang terakhir adalah al-khafdu. Al-khafdu. Pasangannya adalah apa? Mahfud atau majrur. Mahfudun atau majrur. Nah, ini pasangannya. Kata yang mengalami i'rab disebut dengan mu'rab. Adapun kata yang harokat akhirnya tidak bisa berubah-berubah, yang disebut dengan bina, oh berarti kata bendanya disebut dengan mabni. Nah, sekarang rofa. Sekarang rofa. Salah satu tanda rofa adalah dhamma. Yang dengan itu kita mengetahui, oh ini rofa. Apa tandanya dhamma? Tandanya adalah dhamma. Nah, kata benda, atau nanti kata kerja juga, namun kita bahas di belakang kata kerja, kita fokus ke kata benda. Kata benda yang mengalami keadaan rofa, atau kata benda yang berkeadaan rofa, disebut dengan marfu. Contohnya al-bait. Al-bait adalah rofa. Al-bait pada bait ini rofa. Kenapa? Karena ada tandanya, yaitu dhamma. Berarti al-bait, kata yang berkeadaan rofa dengan tanda dhamma ini disebut dengan marfu. Disebut dengan marfu. Bisa dipahami, ikhwan? Hah? Iman? Amin Jamal? Abu Lian? Insya Allah ya. Contoh yang berikutnya, nasab sekarang. Nasab, nasab ke sini. Kalau tadi nasab contohnya di antara tandanya apa? Fathah. Iya kan? Yang dengan fathah tersebut kita mengetahui, oh kata ini berkeadaan rofa. Seperti ini, al-baita. Oh, dengan adanya fathah ini, nah, berarti kita mengetahui, oh ini berkeadaan rofa. Apa tandanya, apa, bukan rofa, nasob. Apa tanda nasobnya? Ini, fathah. Ini, fathah. Berarti, kata, contohnya di sini adalah al-bait, yang berkeadaan nasob, disebut dengan mansub. Disebut dengan mansub. Kalau di sini al-bait, contohnya di sini masjid. Oh, masjid ini juga nasab. Apa tandanya? Ini fathah ini. Tandanya fathah. Berarti lafaz masjid atau kata masjid ini marfu. Ini mansub terus. Adalah mansub. Kenapa? Karena dia berkeadaan nasab. Karena dia berkeadaan nasab. Atau yang lainnya dari kata-kata yang kalau seandainya kita oh ini fathah. Fathah ini tanda rofa. Berarti kata yang berkeadaan rofa ini dalam hal ini tandanya fathah, berarti dia disebut mansub. Mahfud juga demikian. Atau istilah lain majrur. Tanda khafa di antaranya adalah kasrah seperti di sini fil baiti. Fil baiti. Kita mengetahui oh ini berarti khafat. Apa tandanya? Tandanya ini kasrah di antara tandanya. Berarti kata yang berkeadaan khafat disebut dengan mahfud atau majrur. Contohnya adalah al-bait di sini. Oh, berarti al-bait ini mahfud atau majrur. Kenapa? Karena dia berkeadaan jar. Apa tandanya? Tandanya adalah kasrah. Atau al-masjid. Kata al-masjid ini adalah mahfud atau majrur. Kenapa? Karena dia berkeadaan jar atau khafat. Apa tandanya? Tandanya adalah ini kasrah. Nah, bisa dipahami, kawan? Insyaallah ya. Rasmin. Deng. Insyaallah ya. Insyaallah nanti dipahami sendiri ya. Demikian, ikhwan. Mudah-mudahan antum ulang-ulangi agar nanti apa namanya? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya dari susunan yang disebutkan di bab ini sebenarnya belum teratur. Seharusnya setelah apa namanya? I'rab dan bina, setelahnya itu mu'rab, baru kemudian keadaannya dan sekaligus bawahnya. Terlebih lagi yang paling parah adalah ketika di sini isim terbagi mabni menjadi mu'rob. Dari mu'rob langsung dibagi marfu, mansub dan mahfud. Baru setelah itu definisinya. Nah, ini sepertinya kalau menurut saya kurang masih susunannya kurang bagus kalau menurut saya. Wallahu a'lam bishawab. Bagusnya setelah dia membagi ada mabni, ada mu'rob, kemudian didefinisikan, baru setelah itu sekaligus contoh dan pembagiannya. Nah, oleh karenanya kemarin setelah kita menyebutkan mabni mu'rob, langsung kita lari ke definisi. Apa itu mu'rob? Tidak fokus ke marfu, mansub dan mahfud. Karena untuk memahami mu'rob itu apa kok sudah dibahas pembahagiannya, ya kan? Setelah kita mengetahui faham oh mu'rob adalah seperti ini, mabni adalah seperti ini, baru kita sebutkan pembahagiannya. Nah, adapun mabni di situ tidak ada pembagiannya karena memang mabni pembahasannya lebih mudah dibandingkan mu'rob. Kalau mabni tidak dibahas karena memang dia selamanya seperti itu. Selamanya seperti itu. Sehingga kata yang mabni ini tidak dikatakan rofa. Tidak dikatakan marfu. Ya kan? Kenapa? Karena dia tidak mengalami rofa. Kenapa? Karena dia mabni selamanya seperti itu dan seperti itu. Cuma nanti dia ada sendiri istilahnya. Ada sendiri istilahnya. Nah, sekali lagi kalau kita ulang rofa, nasob, dan khafat. Kalau rofa itu adalah keadaannya. Rofa itu keadaannya. Dengan tanda-tandanya masing-masing. Yang dengan tanda tersebut kita mengetahui kata ini berkeadaan rofa. Kata ini berkeadaan rofa. Adapun marfu itu kembali ke katanya. Itu kembali ke osa katanya. Kalau kata yang mengalami rofa disebut dengan marfu. Sama seperti dari i'rab, ya kan? Kata yang mengalami i'rab, perubahan akhir kata, harokatnya disebut dengan mu'rab. Rofa juga demikian. Rofa itu hanya keadaannya dengan tanda-tandanya. Nanti kalau kata yang mengalami keadaan rofa disebut dengan marfu. Kata yang mengalami keadaan berkeadaan nasab berarti disebut mansub. Kata yang berkeadaan khafat disebut mahfud atau majrur. Nanti kata yang berkeadaan i'rabnya jazm disebut dengan majzum. Sendiri pada kata kerja yang akan dibahas pada babnya sendiri. Bisa dipahami, Ikhwan? Nah, saya harap di sini dulu paham. Kemudian yang paling inti nanti di sini, di labelnya ini. Ini baru penyebutan tanda-tanda i'rabnya. Kalau tadi hanya disebutkan tanda i'rab, rofa hanya dhamma. Ada lain lagi tanda-tandanya. Kalau rofa ini mungkin pada isim mufrad atau pada apa. Nanti ada lain, tanda rofa alif. Ada juga demikian. Tanda yang baru kita ketahui mungkin tanda khafat kasroh. Nanti di sana ada tanda khafat kasroh. Ada tanda khafat itu ya. Ada tanda khafat itu bahkan fathah. Nah, nanti ada sendiri. Di antara tanda nasab adalah fathah. Nanti ada sendiri-sendiri dan yang lain-lainnya. Namun saya harapkan mungkin bagi ikhwan untuk kembali yakni memantapkan pemahamannya dari i'rab dan pembagian-pembagian mu'rab. Kalau i'rab itu terbagi 4, mu'rab sebenarnya juga 4. Namun karena di sini pembahasannya adalah isim, isim hanya 3, yaitu marfu', mansub, dan mahfud. Hanya 3 ini saja. Hanya 3 ini saja. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, antum lihat di situ marfu, mansub, pembagian menjadi 2, mabni dan mu'rab, ya kan? Mabni dan mu'rab. Contoh marfu di situ kitabun maradun, ya kan? Kitabun maradun. Di situ antum dapati kitabun berharokat dhammah, berarti dia itu adalah tanda rofa, ya kan? Berarti dia rofa. Apa tandanya? Itu ada dhammahnya kitabun. Oh, berarti lafadz kitabun atau kata benda kitabun disebut dengan marfu karena dia berkeadaan rofa dengan tanda apa? Tandanya adalah dhammah. Kalau bahasa Arab, kitabun ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirihi li'annahu ismul mufrad. Ini namanya i'rab. Namanya i'rab. Nah, dalam jenjang berikutnya dengan itu nanti antum mengetahui oh ini keadaannya apa, keadaannya apa, keadaannya apa. Kalau contoh mansub di situ kitaban maradun. Kitab kalau tadi marfu kitabun maradun, kita kalau mansub kitaban maradun. Kitaban maradun ini mansub. Kenapa? Karena dia berkeadaan nasab. Apa tanda nasabnya? Di sini adalah fathah. Iya kan? Di sini adalah fathah. Kalau majrur mahfud, contohnya kitabin maradin. Kitabin maradin. Kitabin di situ majrur atau mahfud. Kenapa? Karena dia berkeadaan khafat atau jer. Apa tandanya? Tandanya adalah kasrah. Nah, jadi paham ikhwan? Insyaallah ya. Nah. Wallahu taala a'lam bishawab. Berarti lafaz kitabun menjadi kitaban menjadi kitabin ini mu'rab atau mabni ikhwan? Hah? Mu'rab. Kenapa? Perubahan. Karena mengalami perubahan, iya kan? Sama seperti maradun, maradon dan maradin. Ini juga mengalami perubahan. Maradun kadang-kadang maradon, kadang-kadang maradin. Nah, ini juga mengalami perubahan sehingga disebut mu'rab. Kenapa? Karena kata tersebut mengalami perubahan. Nah, adapun mabni, kalau mabni, ya ini lawannya ya, dia tidak bisa berubah-berubah harokat akhir katanya. Seperti hadza ini. Hadza, fi hadza, inna hadza. Ada fi tetap hadza, ada inna tetap hadza. Oh, berarti lafaz hadza ini tidak bisa berubah-berubah harokat akhirnya. Maka dia disebut dengan mabni. Mabni kenapa? Karena dia bina, yaitu hanya menduduki satu keadaan yang tidak bisa berubah-berubah harokat akhirnya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini dulu kan ya. Kita memurojaah dari bab sebelumnya, mudah-mudahan bisa dipahami dan insyaallah besok kita masuk ke label. Dan mungkin ini hanya satu halaman, namun bisa-bisa menghabiskan sampai beberapa pertemuan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.